ana cerita sing dadi perkara, ana rasa sing ra iso nerimo, masalah sepele sing ra iso dirampungke, arep tak pendem dhewe senajan kempreng atine. Alasanku nanging wis dadi ekomu sing ra tau ngguku karo omonganku. Rasa seneng lagi iso tak bayang.